begitu indah sayang. Hari-hari berlalu begitu sedih untuk dikenangkan, di saat engkau harus memilih. Bukan salahmu, mungkin harus begini. Biar ku bawa sampai mati kasih sayang untukmu. Cukup, cukuplah sudah sayang, kau berkorban untuk diriku. Aku pun menyadari apa arti diriku. Cukup, cukuplah sudah sebab bukan diriku mendampingi diriku.